Bye. Let me wanna find you.

Bye. lagi juga mata anda segar. Kalau mana dengan dia sekat dua-dua tak mengubah mana jago mana kaya baru kita matinya tadi kau pembasih pembasih kau pembasih pembasih. Action yang sebenarnya ada di Ramadhan Halu.